Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. A'adiyani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita taufik di atas hidayah al-Islam was sunnah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menempuh as-siratal mustaqim dan memudahkan kita untuk beramal di atas apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita Kitabul Jami', masih bab yang kedua, bab albir wassilah, bab tentang kebaikan dan menyambung silaturahmi. Hadis yang berikutnya, qala al imam al hafid abul fadl ahmad ibnu ali ibnu hajar al asqalani rahimahullahu taala وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا فيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. Dari صحابة أبو أيوب Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu, tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya, untuk memboikot saudaranya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha fayu'ridu hadha. Salah satu ketika bertemu dengannya dia berpaling, dan yang lainnya juga berpaling. Yaltaqiyan, yaitu kedua-duanya ketika saling bertemu berpaling, memalingkan muka. Atau membelakangi. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma, dan yang paling baik dari keduanya, yang saling menghajar, saling memutus persaudaraan, saling memboikot antara satu dengan yang lain, khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik yaitu yang paling awal, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai salaf atau salafus saleh atau mengikuti salafus saleh as-salafiyun, hendaknya kita di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, jangan kita memahami hanya bermodal bahasa Arab yang kita miliki, atau kita memahami Al-Qur'an was sunnah biukulina bifahmina biro'yuna, nah, dengan akal kita, dengan pemahaman kita, dengan apa yang ada di benak kita. Walakin nafhamul Qur'an was sunnah ala ma huwa salafus saleh. Memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan apa yang difahami oleh salaf as-saleh. Barakallahu fikum. Perlu anak ingatkan di sini, hadis ini hadis yang bisa dibawa kemana saja arahnya. Nah, dan hadis yang kita baca ini sering dijadikan senjata oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, untuk menghantam as-salafiyun, untuk menghantam al-ulama, al-jarh wa ta'dil, wal-ulama alladhi yahjuruhum wa nubaddi'uhum, untuk membantah ulama-ulama yang memfonis ahlul bid'ah kepada mereka, atau membantah ulama-ulama yang posisinya sebagai al-jarh wa ta'dil. Hadis ini kalau tidak difahami dengan apa yang difahami salaf, bisa ditarik ke sana sini. Nah, karena apa? Secara letter luck yang kita artikan tadi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu, tidak halal, berarti haram. Seorang muslim memboikot, menghajar, ya, memutus persaudaraan dengan saudaranya, fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. Nah, hadis ini dijadikan senjata. Nah, mereka, ya, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyun, orang-orang yang mengaku, ya, pengikut salaf, mereka menyelisihi hadis ini. Karena apa? Ciri dari as-salafiyah, as-salafi, ahlus sunnah wal jamaah, cirinya yaitu mereka bersikap, ya, kemudian menghajar ahlul bid'ah wal ahwa. Ini salah satu cirinya. Adapun ciri ini tidak ada, tidak kita dapati pada hisbiyun. Nah, pada sururiyun, pada ahlul bid'ah, tidak ada. Sehingga seorang yang menisbahkan alladzina yantasibuna bisalafiyah yajibu annahu ya'mal bima 'amila salafus saleh, wajib dia beramal dengan apa yang diamalkan salafus saleh, terkhusus apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita dapati mereka hisbiyun, ahlul bid'ah wal ahwa, mereka tidak ada, ya, sikap menghajar, memboikot para pengusung kebatilan ahlul ahwa, tidak ada. Mereka yajtami'u fi maktafakna wa nadru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini akidah mereka atau manhaj mereka. Najtami'u fi maktafakna. Kita bersatu di atas apa yang kita sepakati. Kita di atas Islam. Ya, sepakat semua. Wa nadru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Dan kita saling memberikan uzur ketika ada apa yang kita perselisihkan. Sudahlah, enggak usah berselisih. Kita sama-sama Islam. Nah, ini kaidah al-ikhwanul muslimin atau al-khawanul muslimin. Nah, barakallahu fikum. Lebih umum dipakai kaidah ini oleh hisbiyin, ahlul ahzab. Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana kita memahami hadis ini? Yaitu kita melihat keterangan para ulama, keterangan as-salaf, bagaimana mereka memahami hadis Nabi ini. Naam. Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau menjawab, naam, i'lamu ya ahlas sunnah, ketahuilah wahai ahlus sunnah, naam, hadzal hadis la nadkhul fi babil jarh wat ta'dil wa bab al hajrul mubtadi'ah wa ahlul ahwa, kata beliau, atau kama qala syekh hafizahullah ta'ala, bahwasanya hadis ini tidaklah dimasukkan, ya, tidak bisa dijadikan sebagai naam larangan kita untuk menghajar, untuk memboikot, mensikapi ahlul batil, ahlul bid'ah, dan ahlul ahwa. Naam. Karena apa? Karena hadis ini, ya, bukan untuk, ya, atau diletakkan kepada mereka ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan. Adapun hajrul mubtadi'ah wa ahlul ahwa, hadza min da'bis salafus saleh, ini adalah amalan salafus saleh. Wa 'azamuha annabiyuna alaihi salatu wassalam, dan yang paling mengamalkan hajar mubtadi'ah wa ahlul ahwa wa ahlul batil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah seringkali, ya, mendapatkan faedah ilmiah dari al-asadidah Ustaz Muhammad, Ustaz Afifuddin, Ustaz Rijal, Ustaz Abdul Mu'ti. Nah, ketika menyampaikan bab-bab tentang hajrul mubtadi'ah wa ahlul batil, nah, tidak masuk hadis ini. Tetapi kita mendengar hadis ini dijadikan hujah dalil oleh mutamayyi'in, orang-orang yang lembek di dalam berpegang terhadap salafiyah, nah, untuk memukul barisan ulama-ulama salaf yang mereka di atas manhaj at-tahdir. Ini dijadikan dalil. Nah, termasuk ulama yang menjadikan dalil ini Ibrahim Ruhaili, naam, Syekh Saleh Suhaimi, yang sudah manhajnya sudah keluar dari manhaj salaf. Naam. Kemudian Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, termasuk juga naam Syekh naam Abdul Hasan Al-Ma'ribi, termasuk beliau juga menggunakan hadis ini, ya. Jadi kita enggak boleh, ya, tidak boleh kemudian kita menghajar ahlul bid'ah, naam, memutus hubungan dengan mereka, mereka berdalil dengan ini. Maka kita ambil dari perkataan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, naam, hadal hadis la nadkhul fi bab al-hajr mubtadi'ah wa ahlul ahwa wa ahlul batil. Hadis ini tidak bisa dimasukkan dalam bab apa? Menghajur atau memboikot ahlul bid'ah dan ahlul batil. Nah. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. Pada hadis ini ada sekian banyak faedah-faedah. Naam, yang pertama annahu yajibu 'alal muslimin ay yakumu bima yajlibul mawaddati wal mahabba wa huwa ifsha'us salam. Naam, wajib bagi setiap muslimin untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa mendatangkan kecintaan, ya, kasih sayang dan rasa cinta. Nah, antara satu dengan yang lainnya, yaitu ifsha'us salam, menebarkan salam. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian kerjakan akan datang, ya, rasa saling mencintai antara kalian, yaitu afsus salam bainakum, saling menebarkan salam antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini faedah yang pertama. Seorang muslim dengan muslim yang lain, dia hendaknya saling ifsha'us salam. Naam, ifsha'us salam. Adapun bab al-hajar mubtadi'ah itu tersendiri, ikhwan, ya. Naam, karena itu adalah manhaj Rasul, ya. Manhaj salafus saleh tidak bisa kemudian ditalbis bainal haq wal batil. Nah, tidak bisa dicampur adukkan antara prinsip yang hak dengan prinsip yang batil, atau dikatakan mulabbis. Nah, mencampur adukkan, menyamarkan. Tidak. Wal haq hajul mubtadi'a wa ahlul ahwa wa ahlul bidah. Ini sudah bab sendiri. Nah, adapun sikap ifsha'us salam, tahabbu bainal muslimin, nah, tahadu, saling memberikan hadiah, saling mencintai, saling ifsha'us salam, ini amrun wadih, perkara yang jelas. Nah, sehingga kita ketika sudah mempelajari ilmu ini, ya, tidak mudah kena syubhat-syubhat murahan mereka. Nah, itu lihat, ya, Rasulullah memerintahkan kita supaya ifsha'us salam, mereka tidak mau. Nah, ya, mengucapkan salam, menjawab salam. Nah, ini subhat murahan, enggak dijual di pasar karena sangat murahnya enggak laku, ya. Kalau yang di pasar itu, barang-barang di pasar masih laku walaupun yang murah, TG apa? Nah, tage, dage, nah, kecambah itu apa namanya itu? Toge, itu murah-murah tapi laku. Adapun subhat ini, ikhwan, enggak laku di pasar aja enggak laku. Nah, jadi jangan diambil, jangan dibeli. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita beramal di atas ilmu, di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf yang benar. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, pernah ditanya beliau tentang ucapan seorang alim yang diulamakan. Nah, nusahhi wala nujarrih. Kita itu mestinya harus menasihati dulu, jangan menghajar, ya, jangan mentahdir. Nah, bagus kan? Ya. Kita harusnya nasihati, ya. Nah, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Fa idza tansahu fa idza tansahaka fansahu. Nah, fa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Disebutkan. Nah, ya. Ayat dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Nah, wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati di atas al-haq. Dijadikan itu. Ya. Nusahhi, kita itu membenarkan, meluruskan, menasihati. Wala nujarrih, enggak perlu kita mentahdzir. Ya. Kalau kita tahdir, semakin dia, mereka semakin jauh. Nah, semakin lari. Kata Syekh Ufan, hadhihi qa'idah syaitoniyah. Ini kaidahnya syaitan. Subhanallah. Alim kibar fi hadha zaman. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhari wa hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, kaidah ini kaidahnya setan. Hadhi kaidah syaitonia. Percaya enggak antum? Kalau enggak percaya, ana dengarkan suaranya Syekh sekarang. Nah, hadhi kaidah syaitonia. Ini kaidahnya setan. Yang mengatakan kita itu mestinya nasihat. Nah, jangan kita mentahdir. La, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam wa salafuna salih alaihim ajmain radhiyallahu alaihim ajmain, mereka tidak seperti itu. Naam, at-tahdzir itu juga nasihat. Naam, at-tahdzir adalah nasihat, dan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi berisi nasihat, ya, berupa tahdzir, peringatan-peringatan, indar. Naam, iyyakum wal julus fit turuqat. Naam, Syekh mengatakan iyyakum wal julus fit turuqat, hadhihi sigha at-tahdzir. Ini adalah bentuk tahdzir. Jangan kalian sekali-kali duduk-duduk di pinggir jalan. Ucapan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi sigha at-tahdzir, peringatan. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian sikap Rasulullah kepada Al-Khawarij. Lain adraktukum laqaltaltahum qatla'at. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, niscaya aku akan perangi mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Naam. Haula kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Naam. Dan sekian banyak ucapan salaf, ya, Ibnu Umar kepada Al-Qadariyah. Naam, fa akhbiruhum anna Ibnu Umar bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Sampaikan kepada orang-orang Himyar, orang-orang Qadariyah yang mereka ingkar takdir, bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Naam. Ini hadis pertama dalam Sahih Muslim, ikhwan. Bagaimana salaf, ya? Kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, "As-salafus salih nuhadzir." Naam. "Li ahli al-bid'ah sawa'un kana al-khawarij wal murji'ah wal mu'tazilah wal syi'ah." Naam. Wasu'uni ahli al-bid'ah. Salaf dahulu mentahdir, menghajar orang-orang yang di atas pemikiran Khawarij, di atas pemikiran Murji'ah, di atas pemikiran Syiah, di atas pemikiran Rafidah, ya. Kemudian Mu'tazilah, ya, Al-Asy'ariyah, dan sekian banyak pemikiran-pemikiran bid'ah yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga hadhihi qa'idah nusahi wala nujarrih, hadhihi qa'idah syaitoniyah. Naam. Kaidahnya setan, ya. Kita nasihati sajalah, enggak usah ditahdir. Nah, lu coba kalau kita amalkan, ikhwan. Nasihat, nasihat, nasihat. Orang kaum muslimin tahu kalau dia ini menyimpang. Tahu kalau orang ini mempunyai pemikiran bid'ah. Enggak tahu. Nah, dinasihati ini. Nah, satu nasihat, nasihat. Muslimin tetap mendekati dia, mengambil ilmu darinya. Karena apa? Tidak ada seorang alim yang mentahdir ahlul bid'ah ini. Dari ahlul ahwa ini, dari ahlul batil ini. Enggak ada. Nasihat sudah masuk. Wah, alim ini menasihati, alim ini menasihati. Ada yang mentahdir. Jangan, Syekh. Jangan, Ustaz. Jangan ditahdir. Kita nasihati sajalah. Loh, kalau seperti itu, ya. Nah, kaum muslimin akan tertipu, akan sedikit satu demi satu, ya, akan mengambil pemahaman ahlul bid'ah ini atau ahlul batil ini. Nah, ini bukan ajaran syariat Islam, bukan seperti ini. Nah, Islam membimbing kita di dalam memurnikan agama ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, qala syekh, jawaz hajrul muslim li akhihi fi thalathati ayyam fa aqal. Nah, bolehnya menghajar, memboikot, memutus persaudaraan dengan seorang muslim kurang dari 3 hari. Karena apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fauqa thalathi layalin, fauqa thalathi. Yang dilarang itu lebih dari 3 hari. Adapun kurang dari 3 hari dibolehkan. Nah, disebutkan oleh Syekh di sini, li'anna al-insan qad yaqa'u fi nafsi ala akhihi syai'. Kenapa kok dibolehkan menghajar, memboikot, memutus persaudaraan kurang dari 3 hari? Kata Syekh, karena manusia terkadang antara dirinya dengan saudaranya itu terjadi sesuatu, kres, fi syai', terjadi sesuatu, ya, mungkin karena omongan, ya, yang tidak disadari, ternyata omongan kepada saudaranya itu membuat sakit hati. Wah, kalau sudah sakit hatinya ikhwan, itu susah menyembuhkannya, karena nggak terlihat. Kalau terlihat, ya orang tahu. Oh, antum sakit gudik ya, antum sakit bisul ya, orang lain tahu. Tapi kalau sakit hati, orang luar nggak ada yang tahu ternyata hatinya sakit. Padahal karena sebab omongan saudaranya. Nah, li'anna al-insan qad yaqa'u fihi nafsi ala akhihi syai'. Terkadang terjadi clash ya dengan sebab itu tadi, antara tetangga dengan tetangga yang satunya, ya sikap misalkan tetangga yang satu ini habis dari Jogja, ya beli bakpia 10 kotak. Nah, tetangganya yang di sampingnya ngelihat, masya Allah, ketemu, wah dari Jogja nggih, nah, Jogja istimewa. Oh nggih, tumbas bakpia kata. Oh, ternyata apa? Ditunggu-tunggu sama tetangganya ini. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kok nggak mampir bakpia patoknya ini? Nah, wah akhirnya jadi. Ya, sesuatu. Nah, ya akhirnya 1 hari, 2 hari. Disapa sama tetangga yang baru pulang dari Jogja tadi. Tidak nyapa, ngapain nyapa, ya, nah, wong bakpianya nggak mampir, 1 biji aja nggak mampir, nah, barakallahu fikum. Nah itu terjadi ya kan, sehingga syariat ini membolehkan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik antara kedua orang yang saling memboikot, yang saling memutus persaudaraan itu, yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau sudah dikasih salam itu langsung dingin. Assalamualaikum. Masuk. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, ikhwan. Annal hajr yazulu bisalam. Kata Syekh, bahwasanya hajar, boikot itu akan hilang selesai dengan salam. Ini ya sabda Nabi. Nah, jadi cukup dengan salam, tidak perlu datang ke rumahnya atau apa misalkan, walaupun itu juga baik. Tapi hajar, memboikot, boikot itu, nah, itu bisa selesai dengan salam. Assalamualaikum. Ya, apalagi didatangkan lagi bakpianya. Ya. Assalamualaikum. Nah, ya, kasih bakpia. Nah, langsung farhan, langsung gembira. Oh, nggih matur nuwun. Nah, barakallahu fikum. Ya, dengan salam aja sudah selesai. Walaupun masih, ya masih berat lah. Bapianya belum datang. Nah, tapi kalau bapianya datang lah, insya Allah. Nah, ini ikhwan, barakallahu fikum. Kemudian masyayikh kita ketika ditanya tentang syubhat-syubhat mutamayyi'in dari kalangan Ruhailiyin, Halabiyin, pengikut-pengikut Ibrahim Ruhaili, Ali Hasan Al-Halabi, ya, Roja'iyun, Sururiyun, para ulama telah memberikan kaidah-kaidah di dalam mensikapi ahlul batil wa ahl ahwa dengan kaidah-kaidah yang dibangun di atas pemahaman salaf, ya. Tidak dibangun di atas atifiyah, perasaan aja. Oh, Syekh Rabi ini ya suka mentahzir. Tidak. Syekh Rabi ya diakui oleh ulama-ulama jibal, ulama-ulama ya ibarat gunung-gunung yang tinggi. Maksudnya ulama-ulama kibar di zamannya beliau. Ya. Yang mana ulama-ulama itu sudah meninggal. Syekh Albani, Syekh Mugbil, kemudian Syekh Nuthaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Shalal Haidan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Masyayikh kibar, jibal, ikhwan. Diakui. Idza kana Syekh Rabi yaqulu 'alal mubtadi'ah wa huwa yaqulu bihaqqin au kama qala Syekh. Ucapan siapa ini? Syekh Mugbil. Termasuk Syekh Nasiruddin Albani mengatakan 'alimul liwa'i jarhi wa ta'dil hadzal 'ashr huwa akhuna Rabi bin Hadi al-Madkhali. Pembawa bendera jarhu wa ta'dil di zaman kita ini saudaraku yaitu Rabi bin Hadi al-Madkhali. Barakallahu fikum. Syekh Shalal Fauzan ketika ditanya tentang Syekh Rabi tidak pernah lepas ya dari tahzir al-ulama. Syekh Shalal Fauzan marah. Syekh Shalal Fauzan marah ketika ada yang mengucapkan seperti itu. Intabihu ya ikhwah, perhatikan ikhwah. Alim min ulama'i sunnah huwa a'lam bil Quran was sunnah. Alim min ulama'i sunnah itu paling faham dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Ini maunya menjatuhkan Syekh Rabi di depan Syekh Shalal Fauzan. Syekh Shalal Fauzan faham, tahu siapa Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang tidak tahulah, ya, yang dia merasa sombong, ibarat dia itu seakan sekali berselevel dengan Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai hadis ini, ya, masuk ke kita sebagai syubhat-syubhatnya orang-orang mutamayyi'in, ahlul bid'ah wal ahwa, ya. Sehingga kita ragu di dalam mentahdir ahlul bid'ah. Kalau kita menerima tahdir ya orang-orang dalam urusan dunia, wah mimbabil aula tahdir dalam urusan din. Ada informasi dari kesehatan misalkan, ya dinas kesehatan, dilarang meminum minuman yang mengandung pewarna, pengawet, ya, separatin atau apa jenis-jenisnya itu. Wah, kita mengambil itu, tahzir itu. Padahal apa? Urusan duniawi. Kalau kita minum paling kelepek-kelepek sebentar, masuk puskesmas, diinfus 1 hari 2 hari, balik lagi ke rumah sehat. Nah, kalau kita teracuni oleh syubhat, kemudian fikroh ad-dhalah, pemikiran yang sesat, wah, susah. Siapa yang mau menyembuhkan? Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan, untuk kita menjaga din, menjaga kita, menjaga agama kita, istiqomah kita di atas manhaj yang qawim ini, hendaknya kita senantiasa ar-ruju' ilal ulama'il kibar, senantiasa rujuk kepada ulama kibar. La yazalu ummati 'alal haq idza kana na'am aw kama qala na'am. Gimana ikhwan? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang mengambil kibar kalamnya ulama kibar, ya. Orang senantiasa akan berada di atas kebaikan umat ini ketika senantiasa bersama kibar ulama. Nah, maka kita ketika ada fitnah, karena setiap saat, setiap zaman, terus fitnah itu berdatangan. Ya. Ketika ada fitnah, kita jangan tajarru', tasarru', lancang, mendahului. Tenang dulu, ikhwan. Nah, kita duduk di atas ilmu. Kemudian bagaimana ulama-ulama kibar, ya, mensikapi fitnah ini? Warakallahu fikum. Ya, jangan seperti hizbiyin, belum apa-apa langsung teriak-teriak, langsung bikin lagu, ya. Ketika fitnah apa, teluk, perang antara Kuwait dengan Irak, Irak dengan Kuwait. Nah, wah, hizbiyin di Yaman mengangkat senjata, biruh waddam nufdi kayas soddam. Wah, hizbiyin. Nah, FIS, partai FIS, kalau di sini PKS-nya. Nah, biruh waddam nufdi kayas soddam, dengan mengangkat senjata berjalan berbaris di jalan-jalan provinsi. Ya. Biruh demi ruhku, waddam dan demi darah, nufdi kayas soddam, aku bela kamu wahai Saddam Hussein. Nah, mantap. Ya. Saddam Hussein, kata Syekh Mukbil, Fir'aun hadal asr, Fir'aunnya zaman kita ini. Dibela-bela mati-matian sama mereka, ya. Dibikin kosidah-kosidah. Naam. Irak Kuwait bertempur, Amerika turut campur. Wah, ya hadran. Amerika dipanggil sama Saudi, akhirnya dijelek-jelekkan Saudi. Nah, fitnah awal ini munculnya akhirnya bermunculan pemahaman Muhammad Surur Zainal Abidin As-Sururiyah, yang akhirnya kemudian hijrah ke Inggris. Ini awalnya. Sehingga kita jangan mendahului ulama kibar. Setiap zaman, setiap masa akan datang fitnah-fitnah besar yang itu sebagai tamyiz bainal haq wal batil, pemisah antara ahlul haq dengan ahlul batil. Maka nasbir ya ikhwan, kita bersabar di atas ilmu dengan bimbingan ulama kibar. Nah, wallahu alam bisawab. Sebelum ana tutup, ana sampaikan terkait tentang tebar majalah Asy-Syari'ah edisi khusus, ya, serial Indonesia Siaga, awas komunisme bangkit kembali. Nah, walhamdulillah majalah sudah ada di pondok kita, ya, sudah ana bawa. Nah, jumlahnya 400 eksemplar, di mana kita sebagai salafiyin ikut andil dalam menghentikan, ya, berupaya untuk menghentikan ba'dallah dengan izin Allah bahaya kebangkitan komunis di negeri kita, ya, atau diistilahkan bahaya laten komunis. Nah, insyaallah penyebaran majalah ini akan difokuskan untuk pertama kali ini dibagikan secara gratis kepada instansi pemerintah baik yang di pusat, kemudian yang di kabupaten, kemudian yang di kecamatan, desa, ya, instansi pemerintah. Kemudian aparat keamanan TNI Polri, ada Polsek, Koramil, ya, atau yang semisal. Kemudian sekolah-sekolahan, baik sekolah negeri, sekolah swasta. Nah, kemudian pondok pesantren, ya. Kemudian masjid-masjid muslimin, itu takmirnya dikasih, dan masyarakat umum. Ini masyarakat umum, itu masyarakat umum terakhir ya, tapi yang utama tadi instansi pemerintah, aparat keamanan TNI Polri, sekolahan-sekolahan, pondok pesantren, masjid, nah, musola termasuk, kemudian masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat misalkan Yohan. Nah, insya Allah nanti kita lampirkan satu surat ya kepada yang dituju, nanti bisa melihat ini Yohan. Nah, Abu Zawara ada. Nanti kita bikin seperti ini dengan Kop Ma'had Al-Ittiba Sumpio ya, penyebaran majalah Asyariah edisi khusus Bahayatan Komunis kepada, nah ini contohnya Kapolsek Kemeranjen. Nah ini Kapolsek Sumpio, kemudian nanti Kapolsek dan Ramil. Nah kemudian instansi-instansi pemerintah yang lainnya. Nah kemudian di buku ini kita diberi arahan oleh Asatidha bagaimana kita ketika menyebarkan majalah ini. Nah, jadi berpakaian rapi di situ. Kalau pakai jubah ya jubah yang rapi, ya. Jangan jubah baru kering di jemuran kemudian kita pakai. Nah, jangan ya. Suruh istri kita nyetrika dulu. Ya, setrika dulu. Kalau enggak bisa nyetrika ya ditaruh di bawah kasur. Nah, 10 hari, jangan sehari. Sehari masih belum lurus. 10 hari ditiduri, insyaallah nanti nah halus. Nah, rapi ya, mandi dulu, jangan habis dari sawah langsung berangkat. Nah, mandi dulu pakai minyak wangi ya, jangan sampai keliru sandalnya ya. Nah, barakallahu fikum. Sandal itu diperhatikan, kalau kita masuk instansi itu diperhatikan Ikhwan ya. Ana pernah sama Ikhwan mendatangi salah seorang pejabat, subhanallah sandalnya teman ini bagian belakangnya itu sudah putus, apa namanya, sudah hilang karena saking awetnya gitu loh. Ya, sampai ya mau jadi sandal nyekermen. Jadi belakangnya itu hilang. Nah, itu sampai dilihat kita, wah enggak enak. Alhamdulillah teman ini pintar bergaya acting, jadi seakan-akan dia pakai sandal yang mewah, jadi tidak apa. Padahal sandalnya yang belakang itu sudah habis. Allah musta'an. Jadi nanti kita mempelajari ini untuk ikhwan-ikhwan. Kita menyiapkan ikhwan-ikhwan yang cakep ketika dia bisa berbicara dengan pihak-pihak pemerintah. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Misalkan kalau yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ya ngomong bahasa Jawa tapi yang bagus. Nah, kemudian diplomasinya bagus, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena sekarang sudah masuk bulan September. Nah ini pas ya, G30 SPKI itu di tanggal berapa? 30 September. Nah, ya ini mudah-mudahan nanti sasarannya tepat di momen-momen September ini, bulan September ini, untuk nah, menyampaikan kepada kaum muslimin secara umum dan terkhusus pemerintah atau walul amr kita. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.